Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Sada TV. Berikut ini cara menggunakan aplikasi MP3 Chatter di Android. Untuk kalian yang ingin menggunakan aplikasi pemotong lagu ataupun ringtone, saya di sini menggunakan MP3 Chatter and Ringtone Maker. Pengembangnya Atomic Info Apps. Jadi aplikasi ini cukup ringan walaupun ada iklan, jadi bisa kita kondisikan. Caranya silakan kalian matikan jaringan pas ngedit. Jadi iklannya tidak akan mengganggu. Cara menggunakan aplikasi ini cukup simpel. Kalian tinggal pilih aplikasi MP3 Chatter. Di sini ada 3 pilihan. Pertama, choose song atau musik, yaitu memotong lagu atau musik. Kemudian ada record edit, ini untuk merekam. Kemudian terakhir step ringtone. Ini ringtone yang berhasil kita edit akan tersimpan di sini. Untuk mengedit, pilih choose song or musik. Kemudian cari lagu yang ingin kalian potong. Nah, di sini karena lagunya durasi 1 menit, kita harus nge-zoom supaya kita bisa melihat bagian-bagian yang bisa kita potong secara detail kayak gini. Zoom menggunakan icon zoom yang ada di sudut kanan. Setelah itu, kalian bisa pilih start untuk memotong seperti ini. Tentukan, kalian bisa mutar di sini. Nah, kayak gini. Kemudian endingnya bisa kalian tentukan. Atau kalian bisa gunakan durasi yang ada di bawah ini, start sama ending. Kalau menggunakan icon ini, kalian bisa langsung melihat di sini startnya berubah. Atau kalian bisa isi sendiri. Tapi lebih cepat itu menggunakan indikator yang ini. Jadi startnya bisa kita lihat. Kemudian endingnya bisa kita tentukan. Kalau kalian ingin bikin ringtone itu durasi sekitar 30 detik. Jadi silakan kalian tentukan dan hitung sendiri. Untuk menyimpan, kalian bisa pilih icon disket yang ada di sudut kanan atas. Kemudian tentukan tipenya ringtone, alarm, notification, ataupun musik. Pilih saja ringtone. Kemudian pilih save. Kemudian untuk mengecek, silakan buka penyimpanan internal kalian. Kemudian pilih media, kemudian pilih audio, pilih ringtone, dan disinilah ringtone yang kita potong menggunakan MP3 Chatter. Jadi sangat mudah menggunakannya. Untuk kalian yang mau coba, silakan saja menggunakan aplikasi MP3 Chatter and Ringtone Maker. Sekian.